Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kembali kita berkumpul secara virtual. Kita berjumpa bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal wad'u wal istimta'u fi ma baina surrati war rubbah. Idea. Kita baca sampai situ ya. Hal-hal yang dilarang bagi haid itu ada 8. Hal yang dilarang bagi haid itu ada 8. Yang pertama salat, kemudian puasa, yang ketiga baca Al-Qur'an, megang Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an, yang ketujuh masuk masjid, ke-8 tawaf. Oh. Qira'atul Qur'an wa masul mushaf itu baca al-jadi salat, puasa, baca Al-Qur'an, bawa dan megang Al-Qur'an satu nomor. Kemudian tawaf, yang ketujuh masuk masjid, yang ke-8 yang terakhir al-wadu wal istimta'. Al-wadu itu berhubungan badan, wal istimta'u bercumbu atau mencumbui fi ma baina surrati wa rukbah. Pada bagian tubuh antara surah, surah itu pusar, warukbah dan juga antara pusar dan lutut. Nah gitu, itu yang dilarang. Jadi dilarang bagi orang haid itu melakukan hubungan intim suami istri wal istimta dan juga bercumbu ma baina surati warukbah pada bagian antara lutut dan pusar. Gitu. Hujjatu dzalik, dalilnya. Ini kata Imam Taqiyuddin al-Isy, dalil tentang keharaman bergaul hubungan badan ketika orang sedang haid. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahiyid. Surat Al-Baqarah 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahiyid, dan jauhilah. Fa'tazilu itu sebenarnya asingkanlah gitu ya. Jadi maksudnya bukan diasingkan, jangan dekati wanita-wanitamu, istri-istrimu fil mahid dalam di masa dia sedang haid. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma yahillu li min imra'ati wa hiya haidun, amma yahillu li min imra'ati wa hiya haidun. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma, tentang sesuatu, yahillu, yang halal, li, bagiku, min imra'ati, dari perempuanku, wa hiya haid, dan dia dalam keadaan haid. Jadi apa yang halal bagiku ketika perempuanku, istriku dalam keadaan haid? Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ma fauqal izar, bagimu halal apa yang di atas izar, kain penutup bagian bawah. Izar itu ya sama kayak kita, izar itu kain sarung. Perempuan laki sama pakai kain sarung ya di perut. Dipuser, kata Nabi Muhammad, ma fauqal izar, yang di atas kain sarung itu halal. Berarti yang di bawah seluruhnya itu kan haram. Nanti, padahal yang diharamkan itu cuma antara lutut dan puser. Nanti dijelasin lagi dalil selanjutnya. Jadi ini dalil atasnya doang, baru atasnya. Itu halal bagi kamu apa yang di atas kain sarung halal, di atas busur halal. Warwahu Abu Dawud, ini dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, walam yudha'ifhu, dan Abi Dawud tidak mendha'ifkan hadis ini. Fayakunu hasanan, maka hadisnya menjadi hadis hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ihdana, Nabi Muhammad pernah memerintahkan ihdana, salah satu di antara kita, istri-istri Nabi, salah satu di antara istri-istri Nabi, idza kanat haidan, kalau ia dalam keadaan haid, antaktaziro, untuk memakai kain sarung. Wa yubashiruha, kemudian Nabi Muhammad mencumbuinya, fauqal izhari, pada bagian fauqal izhar, di atas kain sarung. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak melarang kita untuk bercumbu dengan istri kita yang sedang dalam keadaan haid, cuman bagian yang boleh dicumbu itu antara yaitu kain sarung ke atas. Artinya apa yang di dalam sarung gak boleh diapa-apain. Lalu bagaimana kalau ntar orang tetap maksa, dia mau mendobrak, nanti ada larangan, ada larangannya sekaligus ada denda nanti di Rawahu Muslim, rawahu Muslimun an Maimunata, itu tadi Sayyidah Aisyah. Kemudian ini ada riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Maimunah, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Rawa Muslimun, dan riwayatkan oleh Imam Muslim, an Maimunah, dari istri Nabi Muhammad, Maimunah radhiyallahu anha, nahwah, yaitu sama seperti hadisnya Sayyidah Aisyah. Artinya hadis tentang kenapa, hadis tentang Nabi Muhammad mencumbuinya. Waalaikumsalam. Ahlan. Hadis Nabi Muhammad mencumbui istri-istrinya ketika itu berarti masyhur di antara istri-istri Nabi. Dan selalu begitu diperintahkan untuk ta'tazir, untuk pakai kain sarung. Begitu. Kalau kita di sini walaupun pakai kain sarung tetap minta dibuka. Memang udah kebelet katanya. Jadi supaya tidak dicumbui bagian yang di dalam sarung itu. Wal ma'na fi tahrimi ma tahtal izari annahu harimul fard. Dan esensi, substansi fitahrimi ma tahtal izar, tentang keharaman ma tahtal izari, yang di bawah atau yang di dalam kain sarung, annahu harimul farji, itu adalah keharaman kemaluan. Haramnya artinya yang disebut dalam tadi dalam hadis Nabi Muhammad di bawah kain sarung, di dalam kain sarung itu bukan haram apa yang berada di dalam kain sarung, semuanya bukan, tapi yang diharamkan itu adalah harimul farji, kemaluannya saja. Waktu paha walaupun di dalam tetap halal karena dia bukan kemaluan, yang diharamkan kemaluannya saja. Wal makna itu tadi, dan makna substansi atau esensi keharaman apa yang dibalik kain itu bukan apa yang dibalik kain keseluruhan, tapi yang diharamkan itu adalah bagian kemaluannya saja. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan pernyataan Taqidin al-Haisni rahimahullah ini, perkataan bahwa makna dibalik keharaman apa yang dibalik kain sarung itu hanyalah kemaluan, itu dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hama haulal hima yushiku ayyar ta'fi, orang yang menjaga satu hima itu ladang ya, yushiku ayyar ta'fi, dikhawatirkan pasti dia akan masuk ke dalamnya. Jadi maksudnya kenapa disebut matahtal mafaqal izar, apa yang diboleh, apa yang namanya yang di jadi kan gini, Nabi Muhammad SAW ditanya sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau perempuan saya haid boleh gak saya cumbuin? Boleh, kata Nabi Muhammad. Bolehnya semana? Yang di atas kain sarung itu doang, di dalam kain sarung gak boleh gitu. Cuman kata Imam Taqidin Al-Hisni, yang di dalam kain sarung itu bukan gak boleh semuanya, tapi yang gak boleh itu keharaman kemaluannya aja gitu, gak boleh digaulinya aja gitu. Jadi paha walaupun dalam kain sarung tetap boleh gitu. Cuman kenapa Nabi Muhammad nyebutinnya mafauq, apa namanya, mafauqul izar, yang di atas kain sarung aja yang boleh. Karena khawatir kalau dibolehkan gitu ya. Kalau kalau dia nggak pakai kain sarung, khawatir gitu. Itu tangan masuk kemana-mana, mulut masuk kemana-mana, ntar kemaluannya ikut kemana-mana gitu. Maka di kenapa dikatakan itu man hama haulal hima, siapa orang menjaga suatu ladang yushiku ayyir ta'afihi, pasti dia bakal masuk ke situ. Yushik dikhawatirkan, yushik itu sangat dekat sekali, pasti ayyir ta'afihi dia akan masuk ke dalam situ. Makanya supaya enggak dimasukin, ya udah tutup semuanya aja gitu, tutup pakai kain sarung semuanya. Jadi yang diharamkan betul kemaluannya doang. Cuman karena kemaluan ini sampingnya ada baha, ada yang lain-lain, dan itu juga menarik bagi laki-laki, dikhawatirkan gitu ya. Enggak ya, enggak kemaluannya doang, enggak, iya gitu. Ngomongnya sih iya awalnya. Cuman pas sudah megang paha di kerangsang terus lagi, naik lagi, naik lagi, akhir masuk ke kemaluannya gitu. Itu dikhawatirkan. Maka daripada kayak gitu, mending ditutup aja itu kemaluan. Walaupun yang diharam cuma kemaluan, tapi tetap tutup bagian semuanya biar apa? Biar enggak mancing-mancing gitu. Waqad qala, itu ya waqila, tapi dikatakan juga innama yahrumul wadu fil farj. Yang diharamkan itu, yang diharamkan itu al-wadu, al-wadu itu apa? Al-wadu itu menggauli, dalam arti memasukkan kemaluan ke kemaluan perempuan, itu yang diharamkan. Kalau tadi kan Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yaitu yang diharamkan tuh menggaul, bukan cuman masukkan kemaluan, tapi mencumbui kemaluan juga diharamkan. Yang boleh kan di atas itu, di atas pusar gitu. Jadi kemaluan secara umum itu diharamkan dicumbui, apapun jenis cumbuannya. Wakilah, akan tetapi pendapat kedua nih, pendapat qila. Qila itu artinya apa? Sighat tadaib. Waqila, dan dikatakan innama yahrumul wadu fil furj. Sedangkan dikatakan innama, sesungguhnya yang diharamkan itu al-wadu, yaitu memasukkan kemaluan kepada kemaluan perempuan. Fil furj, wahdaha, itu doang yang diharamin. Memasukkan doang, itu yang diharamin. Selainnya boleh, istimta boleh, ngapa-ngapain aja boleh. Bahkan mencumbui kemaluannya dengan tangan, kaki, pakai apapun boleh gitu. Yang haram itu cuma memasukkan kemaluan. Tapi ini enggak ya, ini sighah ta'ib. Wa hadza qaul qadim li Syafi'ah gitu. Dan ini adalah qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, kemaluan boleh dicumbui, yang penting jangan dimasukin dengan kemaluan laki-laki. Tapi kalau qaul jadidnya yang sekarang ini yang kita bahas, yaitu seluruh badannya boleh untuk dicumbui kecuali antara pusar dan lutut. Itu qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Wa hujjatuhu, dan dalilnya qaul qadim Imam Asy-Syafi'i ini, yang diharamkan cuman menggaulinya aja, cuman memasukkan kemaluan aja, yang lainnya boleh. Itu dalilnya apa? Marwahu Anasun, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Annal Yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi zaman dulu, kanu idza hadat, mereka kalau perempuan mereka idza kanat, kanu idza hadatil mar'atu fihim, orang-orang Yahudi zaman dulu kalau hadat, kalau haid, siapa yang haid, perempuan mereka haid, al mar'atu, perempuan, fihim, di antara mereka, kalau ada perempuan di antara mereka haid, lam yuwakiluha, perempuannya lam yuwakiluha, mereka enggak mengajak makan. Yuwakilu tadinya yad'uha lil akli wa syurbi. Yuwakiluha yad'uha lil akli wa syurbi. Yuwakiluha artinya manggil mereka untuk makan minum dalam satu meja. Jadi kalau perempuan udah haid, udah dijauhin, diasingkan. Dia makan minum, perempuannya enggak boleh ikut. Walam yujami'u, dan mereka tidak mengumpulkan mereka, tidak bercumbu dengan mereka, tidak nyampur dengan mereka gitu. Mereka tidak mencampuri apa namanya perempuan haid fil buyut, di rumah-rumah mereka. Dan perempuannya diasingkan di luar rumah, jauh gitu. Jadi ada gubuk khusus. Ada gubuk khusus untuk menampung perempuan-perempuan haid. Nanti kalau haidnya sudah selesai baru dia balik. Begitu dulu orang-orang Yahudi. Fasa'alatis sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang hal tersebut, kebiasaan orang Yahudi. Fa'anzalallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, maka janganlah kalian dekati perempuan itu dalam keadaan haid. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh kalian buat sesuatu apapun itu kepada perempuan illa nikah, kecuali nikah, kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan. Jadi selain itu boleh semuanya. Mau dicumbui dari jidatnya boleh, pipinya boleh, kuping boleh, tengkuknya juga boleh, lehernya juga boleh, walaupun ada dakinya silahkan, gak ada masalah. Yang penting satu yang dia dikerjain, yaitu nikah, yaitu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan. Itu qaul qadimnya Syafi'i itu berarti. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarh al-Muhadzab, wa huwa aqwa dalilan. Pendapat ini, pendapat yang qaul qadim ini ternyata pendapat yang aqwa dalilan, yang paling kuat dalilnya. Jadi kalau qaul jadid haram menggauli perempuan kecuali bagian boleh menggauli perempuan seluruh badannya kecuali bagian antara pusar dan juga lutut. Itu qaul jadid. Qaul qadim boleh menggauli seluruh bagian perempuan, bahkan di bawah pusar, bahkan di atas lutut, yang penting jangan dimasukkan kemaluannya. Itu qaul qadimnya gitu. Dan qaul qadim ini kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, aqwa dalilan, yang paling kuat dalilnya ya ini, yang paling kuat dalilnya ini, fahuwal mukhtar, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, wa kadha ikhtarahu fi tahqiq, begitu juga Imam Nawawi pilih pendapatnya dalam kitabnya Tahqiq. Tahqiq itu kitab Syarah Al-Wasit kalau enggak salah itu. Wa Syarh At-Tanbih, dan kitabnya Syarah Tanbih wal Wasit, dan juga kitabnya Syarah Wasit. Tahqiq itu kitab Imam Nawawi yang mana ya? Jadi ada kitab Imam Nawawi, ada Syarah Muhadzab Majmu'. Syarah Tanbih, Syarah Tanbih itu tashih. Syarah Al-Wasit itu tanqih kalau enggak salah. Tahqiq itu syarah, saya lupa aja yang syarah mana. Fu'al al-awwal. Jadi Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi memilih pendapat qaul qadimnya sebagai qaul yang mufta, qaul yang dipilih di setiap kitabnya. Gitu. Fu'al al-awwal, maka menurut pendapat pertama, pendapat qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa seluruh bagian perempuan itu halal kecuali antara pusar dan lutut begitu ya. Itu pendapat pertama. Fa'alal awal, menurut pendapat pertama, hal yajuzul istimta'u, bolehkah mencumbui perempuan bisurwati, di pusarnya, warukbati, dan juga di lututnya, wa mahadahuma, dan apa yang selevel dengan, artinya apa bagian yang selevel, segaris dengan pusar dan juga lutut. Kalau pusar berarti bagian belakangnya. Kalau lutut ya bagian belakangnya itu. Tadi kan kata yang pendapat pertama, pokoknya semuanya boleh kecuali antara pusar dan lutut. Nah, antara pusar dan lutut ini, pusar masuk gak dilarang? Lutut masuk gak dilarang? Begitu. Kalau yang pendapat kedua, pendapat qaul qadimnya Syafi'i kan beres. Pokoknya apa aja silahkan. Yang penting jangan masukin kemaluan. Selesai. Nah, tapi pendapat pertama ini kan seluruhnya boleh, cuman bagian pusar, antara pusar dan lutut yang enggak boleh. Nah, antara pusar dan lutut yang enggak boleh itu pusar sama lututnya boleh apa enggak gitu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, lam ara li ashabina fihi naqlan. Kami tidak menemukan, lam ara li ashabina, daripada ashab Syafi'i, ulama Syafi'i dalam masalah ini naql. Apa yang tentang periwayatan boleh tidaknya, tidak ada apa ini, tidak ada penjelasannya maksudnya. Wal mukhtar, dan pendapat dia mukhtar yang dipilih bagi Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan kalau pakai pendapat pertama, al jazmu bil jawazi wallahu alam, yaitu mantap, yakin, sangat yakin bil jawaz tentang kebolehannya. Ya karena Imam Nawawi kan mengatakan ini ya, beliau lebih memilih haramnya memasukkan kemaluan. Jadi kalau timbang lutut sama pusari boleh-boleh aja gitu ya. Itu karena kata Imam Nawawi, wal mukhtaru, dan yang pendapat yang terpilih al jazmu bil jawaz, yaitu keyakinan. Artinya tidak ada perselisihan bil jawaz tentang kebolehan menggauli atau bercumbu di bagian pusar dan juga lutut. Qala al-Asna'i, Imam Asnawi mengatakan, waqad sakatis sahabatu, waqad sakatil, Waqad sakatal ashab. Masya Allah. Imam Asnawi mengatakan waqad sakatal ashabu. Ulama-ulama Syafi'i telah diam. Tidak bersuara. Tidak mengutarakan pendapat. An mubasyaratil mar'ati lirrajuli. Dari bercumbunya perempuan kepada laki-laki. Jadi kalau laki-laki mencumbui perempuan yang lagi haid, itu yang jadi pembahasan kita tuh. Pendapat pertama, seluruhnya halal kecuali antara pusar dan lutut. Pendapat kedua, seluruhnya halal kecuali memasukkan kemaluan aja. Tapi kalau sebaliknya gimana? Perempuan yang lagi haid mencumbui laki-laki. Gimana? Wal qiyasu annaha kahuwa hatta la tamassa dzakarahu. Gitu. Atau mungkin ini ya, laki-laki yang dalam keadaan junub ya. Jadi dikiaskan gitu, perempuannya haid, laki-lakinya normal. Dalam arti tidak junub. Atau perempuannya tidak haid, tapi laki-lakinya yang junub. Enggak ya, laki-laki walaupun junub tetap boleh menggauli. Gitu. Berarti ini masalahnya kiasnya normal aja. Kalau perempuan lagi haid begitu ya, dicumbui, ya itu tadi saat pendapat satu, pendapat dua. Tapi kalau sekarang nih, sebaliknya, perempuan yang mencumbui laki-laki. An mubasyaratil mar'atil rajuli wal qiyasu, qiyasnya kalau kita pakai qiyas, annaha kahu, bahwasanya perempuan itu sama seperti laki-laki. Hatta la tamassa dzakaruhu, jadi perempuan boleh itu mencumbui laki-lakinya. Hatta dzakaruhu, kecuali hatta la tamassa dzakaruhu, sampai dia tidak mengotak-atik, mengobrak-abrik kemaluannya. Jadi seluruh badannya boleh itu dicubit, kecuali satu kemaluannya enggak boleh. Pokoknya itu ya. Wa'alam. Jadi solusi nih, pengantin baru perempuannya haid. Wah. Udah lagi ngebet-ngebetnya sekian tahun, pas dapat jadi, haid. Haidnya 15 hari lagi. Lama. Pengantin baru haid 15 hari. Dia ketika pas lagi haid hari pertama, nunggu setengah bulan. Wa'alam annahu law khalafa. Ketahuilah wahai saudaraku, annahu law khalafa, bahwasanya kalau seandainya ada orang khalaf melanggar aturan ini, dibilang enggak boleh menggauli suami istri lagi haid, dia bilang bodoh amat. Pokoknya dia udah enggak tahan. Fastamta biha. Kemudian dia mencumbui wanitanya tersebut bighairil jima, walaupun tidak jima gitu ya. Lam talzamhu syai'un bila khilaf. Kalau dia menggauli perempuannya bighairil jima, tanpa jima, tanpa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, lam talzamhu syai'un bila khilaf, lam talzamhu, tidak ada kewajiban atas dia sesuatu apapun bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Karena dia tidak menggauli, tidak memasukkan kemaluannya. Qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Wa in jama'a muta'ammidan 'aliman bitahrim. Akan tetapi kalau dia menggauli istrinya, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuannya, muta'ammidan, sengaja, aliman, tahu bitahrim, tahu tentang keharaman hal tersebut, faqadirtakaba kabiratan, berarti dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar tuh kabirah, dosa besar. Wa naqalahu fi rawdati 'anil nas, ini yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin 'anil nas, dari perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Wala gharama alaihi, akan tetapi tidak ada denda bagi orang tersebut, bagi laki tersebut yang menggauli istri dalam keadaan haid, tidak ada denda fil jadid, di dalam pendapat jadid. Qaul jadidnya tidak mengatakan enggak apa-apa, enggak ada denda, cuma itu dosa besar gitu. Bal yastaghfirillah ta'ala, akan tetapi dia harus beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wa yatubu alaihi, dan dia wajib bertobat kepada Allah. Wa yatubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah. Lakin, akan tetapi, in wati'a, kalau dia menggauli istrinya, masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, fi iqbalid dami, wa huwa awaluhu wa syiddatuh, fi iqbalid dami, di awal keluarnya darah, wa huwa awwaluhu, dan itu adalah waktu awal haid, hari pertama, hari kedua, itu kan darahnya lagi ngocor-ngocornya gitu, wa syiddatuh, wa huwa awwaluhu wa syiddatu, dan dia hari pertama pertama haid, wa syiddatu, dan lagi lagi ngocor-ngocor darah haid. Fa yustahabbu, maka dianjurkan, yustahab ayyatasaddaq, dia bersedekah bidinar, dengan satu dinar. Satu dinar itu dua sepuluh, satu dinar kalau sekarang 2 juta, 1.600.000 sampai 2 juta. Orang sedekah kalau 50.000 sih iya, 100.000 sih bisa, tapi kalau yang 1 juta, 2 juta itu rasanya susah ya, gitu. Jadi kata Imam Nawawi, kalau dia menggaulinya, gitu ya, di awal masa haid di mana darah tuh lagi banyak keluar, yustahab, dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk dia ganti itu pelanggarannya, yaitu dengan sedekah. Berapa sedekahnya? Dinar, 1 dinar. 1 dinar itu 1.600.000 sampai 2 juta. Tinggal lihat aja sekarang nih, lagi buka internet, konversi dinar ke rupiah. Wa in jama'a fi idbari, akan tetapi kalau dia menggaulinya fi idbarihi, di ujung masa haid, wa dha'fihi, dan itu darah haid kan udah mulai lemes tuh, artinya udah enggak ngocor kayak awal-awal, udah tinggal semprit-semprit. Jadi di hari, katakan istrinya tuh haid biasanya 6 sampai 7 hari. Dia di hari ke-6 nih, darahnya masih ada, cuman udah dikit, udah tipis gitu. Ya tasaddaq binisfi dinar, maka dianjurkan dia ganti itu pelanggarannya dengan sedekah. Berapa sedekahnya? Nisfu dinar, setengah dinar. Setengah dinar ya tadi, kalau 1 dinar 1.600.000, berarti setengahnya 800.000 gitu. Kalau 1 dinar 2 juta ya 1 juta aja gitu. Naqalahu Dawudi, Imam Ad-Dawudi salah satu ulama Syafi'i, menukil an nasy Syafi'i, dari nash, dari perkataannya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fil Jadid, dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i fil Jadid, dalam masalah, dalam qaul jadidnya, annahu yalzamhu dzalik, bahwasanya ganti pelanggaran dengan sedekah itu kewajiban, wajib. Jadi kata Imam Ad-Dawudi, ternyata Imam Asy-Syafi'i qaul jadidnya itu wajib, pelanggaran jima'in istri ketika itu wajib diganti dengan sedekah, 1 dinar atau setengah dinar. Wa hiya faidah, kata Imam Taqiyuddin Al-Haitsami, dan ini apa, informasi dari Imam Ad-Dawudi ini faidah muhimah, tambahan yang penting banget nih, alal qaula ini, dari dua pendapat yang tadi. Dari alal qawla ini, dari dua pendapat yang tadi, la yajib alal mar'ati, bahwasanya tidak wajib bagi perempuan syai, sesuatu apapun. Jadi yang wajib bayar denda itu ya lakinya, perempuannya enggak. Kan perempuan pihak yang pasrah aja. Wa yajuzu sarfu dhalika, dan boleh apa namanya memberikan dhalik, apa namanya denda tadi, ila wahidit, kepada salah seorang, kepada satu orang. Wallah, maksudnya itu sedekah boleh dibagi-bagi dalam jumlah 1 dinar, katakanlah tadi kita bilang 1.800.000, kita bagi 200.000 200.000 200.000, kita kasih miskin. Kalaupun kita nggak mau bagi 200.000, ya satu itu 1.600.000, 1.500.000, 2 juta langsung kita kasih ke satu miskin, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi dibagi-bagi kan lebih bagus, lebih merata. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah meridhai kita. Tanggung nih satu lagi yang nyambung. Far'un, cabang masalah. Idza da'atil mar'atu annaha hadd. Idza da'at, kalau perempuan itu mengklaim, ngaku dirinya dalam keadaan haid. Idza, kalau idda'at, mengaku, al mar'atu, siapa itu perempuan, annaha hadd, bahwasanya dia dalam keadaan haid. Ini perempuan ngaku, saya lagi haid. Fa'in lam yat, maksudnya ini lagi diajakin sama lakinya, aneh. Ntar malam ya gitu, dia ngaku, bang saya lagi haid, dia ngaku begitu, padahal lakinya perasaan baru kemarin haidnya gitu. Fa in lam yattahimha bil kadhibi, kalau si laki-laki tidak menuduhnya, artinya dalam hatinya dia enggak ada perasaan bohong ya, enggak ada perasaan itu, pokoknya dia percaya aja. In lam yattahimha, kalau dia tidak menuduh perempuannya itu bil kadhib, dengan dusta, harumal wat'u, maka haram menggaulinya. Gitu, jadi dia punya perasaan haid. Ya udah haid. Dia tidak menuduh perempuannya bohong. Wa in kadzabaha, kalau lakinya dalam hati kadzaba, dia tidak, kadzaba itu tidak mempercayainya. Kadzabaha itu menuduh dia dusta. Bohong lu gitu. Baru gue lihat kemarin. lu beres haid sekarang masih haid. Nuh ya, gitu. Lam yahrum, maka tidak haram menggaulinya. Kan gitu. Nah, laki-laki itu ya. Kalau udah pengen aja gitu. Enggak ada urusan tuh perempuan lagi masak, lagi jemur, lagi nyuci, pokoknya udah pengen ditarik aja. Jadi kalau dirasa kalau perempuan itu dituduh berbohong, maka dia enggak amang apa. Ya tentu tuduhan berbohong itu harus dibuktikan ya. Gua lihat kemarin dia baru beres selesai itu tanggal sekian gitu. Sampai sekarang nih baru 8 hari, kan minimal masa suci kan 15 hari. Bohong nih perempuan. Nih, enggak usah bohong. Ayo lah gitu. Itu kalau dia tidak mempercayainya. Dengan tidak mempercayai tentu dengan bukti. Tapi kalau dia mempercayainya, ya jangan, enggak boleh. Falau ittafaqa 'alal haid. Kalau keduanya bersepakat 'alal haid. Dua-duanya sepakat, kata perempuan haid, lakinya juga iya benar haid. Wakhtalafa, kemudian mereka berdua berselisih fin qita'ihi, tentang waktu berhentinya. Kemarin tanggal 12 haid kan, iya benar. Benar ya, sepakat tanggal 12 ya. Sekarang tanggal 20 mestinya udah berhenti. Gitu. Mestinya udah berhenti. Kata perempuan, enggak belum berhenti. Dia berselisih nih tentang masa berhentinya. Fal qawlu qawluha, maka pendapat atau pengakuan yang diambil adalah pengakuan qawluha, pendapatnya perempuannya. Kata perempuan laki, enggak, lu sekarang belum berhenti lo. Kata perempuan, enggak, belum berhenti. Ah, berarti belum berhenti yang kita pakai. Qalahun Nawawi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Wallahu taala alam. Wa alam, ketahuilah anna tahriman istimta'a, bahwa keharaman menggauli perempuan, menggauli istri, mustamirun, itu terus-terusan, hatta yaqta'ud dam, sampai darahnya berhenti, wa tattasil, kemudian dia mandi. Jadi haramnya tuh bukan ketika haidnya doang, tapi terus sampai berhenti darahnya, sampai dia mandi juga. Jadi walaupun darahnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi, tetap gak boleh juga. Gitu. Jangan yang sekalian aja ntar mandinya sekalian. Sekalian mandi jima juga enggak bisa cuma. Kudu dia mandi dulu, gitu. Habis beres mandi bawalah dia apa-apain. Entar dia mandi lagi ya, suruh siapa punya laki doyan begitu kan. Jadi haramnya itu tetap terus sampai dia mandi. Kalau belum mandi walaupun darahnya sudah berhenti tetap haram. Niqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah Subhanahu wa taala, hatta yathurna, sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia tatahhar, kalau dia kemudian berbersih-bersih, maksudnya mandi. Jadi tatoharna itu artinya mandi. Fa'idha tatoharna, kalau kemudian dia mandi, janabah fa'tuha, maka datangilah. Gaulilah perempuan tersebut. Fa'tuhunna, gaulilah perempuan-perempuanmu. Min haitsu amarakumullah, dari sisi di mana Allah perintahkan. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Fil ghusli bainal muslimati, tidak wala farqa fil ghusli, dan tidak ada bedanya dalam hal wajib mandi. Bainal muslimati, antara orang perempuan muslim, wa dhimmiyatu, dan juga perempuan perempuan dhimmi, perempuan non muslim yang ahlul kitab, perempuan non muslim yang dia dhimmi, yang dia berada pada kuasa laki-laki muslim, tentu ahlul kitab. Fa idza tasalat, kalau kemudian dia mandi, thumma aslamat, kemudian dia masuk Islam, a'adatil ghuslu, dia wajib mengulang mandinya. Adatil ghusla, dia wajib mengulang mandinya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wallahu alam. Qala wa yahrumu alal junubi khamsatu asya, diharamkan bagi junub 5 perkara. Insyaallah kita akan bahas di episode yang akan datang. Walaupun masalah junub ini sudah kita singgung beberapanya di pertemuan episode tentang mujibatil ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para teman-teman sarjana muslim dan juga bagi para tokoh masyarakat, Pak Kiai, para asatidz yang mengikuti kajian ini melalui rekamannya atau juga live, ikut live. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi jika menemukan ada kesalahan, baik kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasannya. Saya dengan sangat senang hati jika menerima koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah banyak menerima koreksian tersebut dari teman-teman dan juga dari para guru yang mengikuti kajian ini, baik mengikuti secara live atau juga rekaman.